Assalamualaikum Ustaz. Fadal, soalan yang pertama. Imam Abu Hanifah, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Qadhi Iyad dan ramai lagi sepakat beriman Allah fis sama. Tetapi menafikan makan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebahagian mereka mentakwil kepada makna makan. Soalannya, tak. Oh, dia keluar. Sekejap, eh. Saya minta maaf, eh. Saya tak perasan. Okey. So, soalan dia, Ustaz. Adakah pendirian itu pendirian Jahmiyah Mu'attilah? Beriman bahawa Allah di atas arasy bukan pendirian Jahmiyah. Namakan makan ataupun tidak, itu tidak ada masalah. Itu terpulang pada pentakrifan. Tetapi sesiapa yang beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy ba'in min khalqihi, itu bukan Jahmiyah. Baik. Jika tidak, apa pendirian Ustaz berkenaan orang yang kata macam tu? Dia kata pendirian macam tu Mu'attilah Jahmiyah. Apa pendengar Ustaz? Saya tak, siapa yang kata pendirian yang kata Allah di atas arasy, tapi itu adalah Jahmiyah. Tak, orang yang katakan bahawa ulu Allah tu ulu makanah, bukan ulul makan, dia kata itu adalah pendirian Mu'attilah Jahmiyah. Sebab bagi mereka menafikan Allah SWT di atas arasy. Kalau menganggap ulu makanah, tapi dalam masa yang sama tidak menafikan Allah di atas arasy, itu bukan Jahmiyah. Tetapi kalau menganggap ulu makanah dalam masa yang sama menafikan Allah di atas arasy, itu pandangan Jahmiyah. Jamil. Soalan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala di luar alam atau di dalam alam bagi Ustaz? Allah di luar alam. Di luar alam. Ketika Allah Subhanahu wa taala nuzul dan diarah depan orang yang solat. Adakah Allah Subhanahu wa taala dalam alam ketika dinuzul? Adakah pada waktu itu dia dalam alam? Atau luar alam, atau sebahagiannya di dalam alam, sebahagiannya di luar alam, atau bukan luar alam mahupun dalam alam. Allah tetap di luar alam ketika nuzul ataupun tidak. Allah tetap di luar alam ketika nuzul ataupun tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berada di langit bumi 1/3 malam. Yanzil ila sama'i dunya, yanzil ila jihati dunya, artinya yaqrub ila, yang lebih rendah. Tapi itu tidak menunjukkan bahawa Allah masuk ke dalam alam. So Allah Nas bukan berada di langit bumi 1/3 malam. Allah mengatakan Allah turun ke langit bumi 1/3 malam. Lafaz itu yang kami percaya. Isbat. Lafaz itu saya isbat. Kami isbat lafaz itu sebagaimana difahami oleh orang awam daripada perkataan itu yang diletak di dalam konteks itu. Tetapi tidak mengisbatkan lawazim jisim makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Atas langit tu Ustaz ambil literal tak Ustaz? Apa maksud literal ni? Hakikat lugawi ke lugawi? Literal jelas Ustaz. Dalam bahasa Inggeris tak ada khilaf. Maksud literal tu yang berlawanan dengan figuratif, yang berlawanan dengan majaz. Saya ada masalah dalam definition itself, sebab pada saya hakikat itu termasuk hakikat lugawi ya. Tak. Hakikat urfi ya. Literal. Tapi itu kefahaman Ustaz. Ya. Anda takrifkan literal ni sebagai yang berlawanan dengan majaz. Itu. Anda, soalan anda berkisar kepada makna literal itu. Bukan makna yang Ustaz faham, tapi makna yang saya faham. Okey? Allah di atas langit, fawqal arsh. Literal. Literal. Allah Subhanahu wa ta'ala di langit bumi, sepertiga malam, literal. Tak dikatakan di langit bumi. Dikatakan Allah yanzil ila sama'i dunia. Allah yanzil ila sama'i dunia bukan bermakna Allah di langit bumi lah. Yanzilu ila sama'i dunia, kita kata yanzilu ila sama'i dunia. Literal. Baik. Jadi Allah tidak masuk ke dalam alam? Tidak. Allah kekal fawqal arsh. Yes. Allah sentiasa di luar alam ba'in min khalqihi. Baik. Jadi kita lihat dekat situ Ustaz Salman mengambil Allah Subhanahu taala di atas arsh secara literal hakikatan, tetapi apabila nuzul bagi kami itu ta'wil. Bagi kami ya. Bagi Ustaz tak ta'wil. Fatal. Tak ada masalah. Bagi kami itu ta'wil. Itu adalah ta'wil. Dan itu adalah figuratif. Itu figurative speech. No, tanya mana-mana pakar bahasa. Dia tak akan berbeza pandangan. Itu figuratif. You kata turun, tapi bukan berada di tempat itu. Dia turun ke langit bumi, tapi bukan berada di tempat itu. Itu dikira sebagai figurative speech. Baik. Setelah ini seterusnya. Ayat istiwa, hadis nuzul, dan Allah bainahu wa bainal qiblah. Ustaz faham dia berlaku secara literal dengan zat Allah. dengan zat dia ke secara literal saja, tapi bukan dengan zat dia. Itu sifat fi'liyah, Allah buat perbuatan itu. Maksudnya dengan zat dia. Allah di atas arasy dengan zat dia, Allah turun ke langit bumi dengan zat dia. Allah sebut itu perbuatan. Maksud, defend dia bergantung kepada bagaimana ta'rifkan dengan zat atau tidak, tapi itu perbuatan Allah lakukan. Atas dasar itu, bila ditanya aina Allah, kenapa jawapan hanya fi sama? Sedangkan Allah turun ke langit bumi, Allah berada di depan orang yang solat. Kenapa jawapan itu hanya khas kepada Allah fi sama? Kerana jawapan itu yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh bantu jelaskan saya the logical reason behind that? Logical reason adalah Allah Subhanahu wa taala tak sama macam makhluk. Kalau kamu katakan turun kepada makhluk, turun itu, turun orang turun, artinya turun itu mesti meninggalkan tempat dia untuk orang tak, yang turun. Tak, saya tak cakap benda tu pun. Tak, tapi artinya semua lawazim jisim tidak terkena pada Allah Ta'ala. Jadi ia bermula dengan kamu mula tashbih dengan makhluk. Qiyas syahid bil ghaib. Kita tidak melakukan qiyas syahid bil ghaib. Kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sebagaimana disebutkan oleh para salaf. Itulah yang saya kata tadi. Ustaz faham Allah di atas langit secara literal, tapi dekat bumi, langit bumi, Ustaz faham secara figuratif. Tak. Dah tak sama. Pemahaman itu tidak saya sama. Saya katakan literal. Sebagaimana orang awam. Literal juga. Sebagaimana orang awam yang mendengar yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ustaz sampaikan kepada anak ustaz atau keluarga ustaz, Allah turun ke langit bumi secara literal. Ustaz rasa budak tu akan faham apa? Kenapa? Pertama, banyak soalan tentang literal. Tapi definition literal itu kita berbeza sebenarnya. Jadi apabila kita ustaz, berbeza. Anda dah kasi tadi, literal tak ada perbezaan pandangan antara pakar bahasa Inggeris. Tak. Dia adalah yang berlawanan dengan figuratif. Sebab tu anda tak guna perkataan hakikat atau majas. Anda guna figuratif atau literal. Dalam bahasa Arab apa? Tak payah Ustaz. Tak perlu kita cakap dalam bahasa Arab. Kita cakap dalam bahasa Inggeris. Literal Ustaz faham tak dalam bahasa Inggeris apa? Saya tak faham. Tak faham ke tak nak faham? Ustaz boleh Google sekarang. Ustaz Google sekejap. Anda bagi waktu. Mana literal? Lepas saya, tu saya bacakan pada saya. Apa maksud literal? Saya membaca penulisan para ulama yang mereka tulis dalam bahasa Arab. Bagi saya istilah, kemudian saya bahaskan istilah tu lah. Okey. Maksudnya Ustaz, senang kata Ustaz tak nak jawab lah. Sama ada literal atau tidak. Sebab Ustaz tak faham mana literal apa. Jadi bagi tahu maksudnya apa? Supaya saya boleh jawab. Anda dah kata tadi, literal adalah lawan kepada figuratif. Dan figuratif itu dalam bahasa Arab adalah majazi. Jadi kalau itu maksudnya saya telah jawab, bukan majaz. Ianya hakikat. Kelas. Syukran. Terima kasih. Okey, berkenaan fi sama. Kenapa perlu ta'wil? Sorry, kenapa perlu kata fi ya'ni bima'na ala? Kerana orang Arab di zaman itu menggunakan bahasa Arab dengan cara begitu. Okey. Kalau kita tengok fi bimana ada dalam Quran, semua ada mumassah. Fasiru fil ard, ada mumassah, bersentuhan. Fi juzu'in nakhl, ada bersentuhan orang yang disalib dengan tiang salib itu. Jadi kenapa tak ambil makna hakiki itu sekali? Sebab semua ayat itu Al-Quran sedang bercerita tentang makhluk, sedang bercerita tentang jisim murakab minal jauhar wal a'rad. Okay. Istilah fi yang digunakan di situ bersentuh. Alhamdulillah. Jadi ustaz kata secara qat'i Allah bukan jisim. Mesti Allah tak sama dengan makhluk. Sebab ada ulama yang dia kata Allah, kita tak boleh kata Allah jisim dan kita tak boleh kata Allah bukan jisim. Jadi ustaz bukan berpendirian begitulah. Ustaz nafi terus. Ustaz nafi terus Allah jisim. Depend on macam mana kamu define jisim tu. Okay. Ustaz define macam mana? Macam mana saya define jisim? Okay. Yeah. Mengikut ta'rif yang pertama, kalau yang dimaksudkan dengan jisim adalah sesuatu yang murakab minal jawahil fardiyah, Allah bukan jisim. Mengikut ta'rifan yang kedua, kalau yang dimaksudkan dengan jisim adalah sesuatu yang murakab minal jawhar wal a'rad, jawhar wal a'rad, yang jawhar ini boleh dipecah-pecahkan dan dipisah-pisahkan, maka Allah bukan jisim. Kalau yang dinamakan jisim itu merujuk kepada sesuatu yang yusharu ilaihi, yunzaru ilaihi, maka penjenamaan jisim di sini salah. Penjenamaan salah, tapi itu yang dimaksudkan, maksud itu tidak salah. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Ghazali ketika membahaskan mabahisul jisim dalam Ihya Ulumuddin. So bahasa salah lah. Dari segi bahasa dia salah untuk kata benda itu jisim. Yang musyaru ilaihi jisim salah dari segi bahasa. Kan? Ya. Okay. Baik. Kemudian, Ustaz berpegang Allah Subhanahu Wa Taala di atas alam dan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi alam ni. Setuju? Tidak. Okay. Meliputi. Allah Subhanahu Wa Taala meliputi. Kena define meliputi ni apa? Bagaimana apa yang difahami meliputi ni? Yuhit yakni. Meliputi. Yuhitu bi'ilmihi. Hmm. Okey, kalau bi'ilmihi Ustaz terima. Kalau bi'dhatihi? Kalau dikatakan meliputi tak, itu tidak disebutkan. Allah tidak muhit alam ini bi'dhatihi. kita ada masalah pada definisi sekarang ni. Kalau kamu bayangkan bahawa zat Allah meliputi alam ini, meliputi alam ini, tak alam ini ditutup Ustaz oleh zat Allah, saya menolak tarifan itu. Tak kisahlah Ustaz maksudkan dengan maksud apa. Tapi Allah muhit alam ini bidatihi ataupun tidak. Mesti tentukan maksud. Kalau tidak, maksudnya saya nak jawab soalan tanpa tentukan maksud. Kalau saya jawab soalan Ustaz tanpa tentukan. Ustaz kata Allah bukan jisim, betul? Khalas, anda tahu. Saya tak kata. Saya kata define on how you define jisim. Okay. Jisim yang terpegang apa? Musyaru ilaih. Jisim yang terpegang apa? Ta'rif jisim yang terpegang. Jisim yang saya pegang adalah badan. Jisim, badan. So Allah bukan badan. Badan tu apa? Ta'rif badan. Ni murakab. Badan. Ni badan. Murakab. Badan. Tak. Jisim. Arab dahulu yalah, menamakan tu? Jisim tu badan. Apa murakab tu? Ni bahasa ahli falsafah Ustaz. Okay. Bukan badan bahasa ni, Arab. Okay. Maksudnya badan ni yang ada dimension. Boleh kita setuju? Yang ada panjang, ada lebar, ada dalam. Arab dahulu menamakan jisim tu merujuk kepada badan. Hadha jismuhu wa hadha ruhuhu. Anda tanya, badan adalah yang panjang, lebar, ada dalam. Ustaz setuju tak badan begitu? Yang ada panjang, ada lebar, ada dalam. Sesuatu yang murakab ini, murakab panjang lebar ini digunakan istilah yang datang kemudian. Tapi istilah Arab gunakan awal merujuk kepada badan. Tak kisahlah Ustaz, dia datang kemudian atau tidak. Ustaz setuju ke tidak badan ni ada panjang, ada lebar, ada dalam? Yes. Okey. Allah bersifat begitu tak? Tidak disebutkan di dalam okay. Nas. Ustaz nafi ke Ustaz tak sure? Tidak disebutkan Nas, saya tolak. Tidak disebutkan begitu. Jangan tolak. Jangan tolak. Tapi jisim tolak, badan jangan tolak. Tak, saya tolak. Badan tolak juga? Saya tolak. Okey. Alhamdulillah. Okey. Ayat mutasyabihat, Ustaz. Mazhab apa Ustaz? Ta'wil ke, tafwid ke, isbat ke? Ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran merujuk kepada banyak perkara. Ayat mutasyabihat antaranya adalah al-hurufil muqatta'ah di awal Al-Quran. Alif, lam, mim dan sebagainya. Para ulama' di sini ada khilaf pandangan mereka. Ayat mutasyabihat juga merujuk... Okey, kita ambil yadullah faqa idihim. Ataupun kita ambil istawa alal arsh. Ustaz, pegang mazhab yang mana? Okay. Akibat ke ta'wil ke apa? Saya mulakan. Okay. Kalau disebutkan tentang ayat yad, saya memahami keseluruhan ayat itu sebagaimana Arab difahami. Saya bagi contoh. Apabila dikatakan yadullah maghlulah, Yahudi kata yadullah maghlulah, dijawab bal yadahu mabsutatan, ini kinayah bahawa Allah Subhanahu wa taala infak. Okay. Apabila dikatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya kepada iblis, ini menunjukkan kelebihan Adam di atas iblis. Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah. Okay. Sebagaimana difahami oleh orang Arab di zaman itu. Dalam masa yang sama Ustaz isbatkan tangan itu sebagai sifah, betul tak, kepada Allah? Sifat tu ayan ke sifat apa? Ataupun sifat ayan ataupun sifat makna? Sorry, sifat ayan atau sifat makna? Ini istilah Asy'ariyah. Kami okay, tak Ustaz tak nak jawab. Tak ada problem. Ustaz tak nak jawab, tak ada masalah. Tak, saya bukan tak nak jawab. Okay. Saya tak, kami tak pakai istilah tu. Ibn Taymiyyah pakai. Ustaz setuju. Tak setuju lah. Ibn Taymiyyah pakai untuk khasam, untuk ilzam al-khasam, bukan dia pakai kita percaya. Dia percaya bahawa sifat Allah Subhanahu Wa Taala iat tu adalah sifat tu ayan, bukan sifat makna. Ibn Taymiyyah menyebutkan ini untuk ilzam al-khasam. Apabila khasam kata kalau ada sifat ini, ini menunjukkan bahawa iftiqar kepada yang lain. Okey. Tapi itu pegangan dia. Dia kata Asy'ariyah percaya iat ni sebagai sifat makna. Dia percaya iat sebagai sifat ayan. Itu perbezaan antara Asy'ariyah dengan Ibn Taymiyyah. Okay. Soalan Ustaz macam ni. Ustaz isbat kata iat sebagai sifat Allah. Dia ada kaif. Tapi kaif tu kita tak tahu. Betul tak? Semua sifat ada kaif. Ya. Okey. Mana dalil yang mengatakan begitu? Salaf salih yang kata macam tu. Yang kita ada salaf menafikan bila kaif. Wal kaifu anhu marfu'. Bila makna, bila kaif, bila tafsir. Mana datang akidah yang mengatakan kita isbat secara literal. Ada kaif tapi kaif tu kita tak tahu. Mana datang akidah ni? Salaf mana yang cakap macam tu? Baik. Perkataan bila kaif ini boleh membawa dua maksud. Ada lexical ambiguity. Boleh bererti tidak ada kaif langsung sebagaimana yang difahami oleh Asy'ariyah. Dan boleh membawa maksud tidak diketahui bagaimana sebagaimana difahami oleh Asy'ariyah. Soalan anta percaya ada kaif. Mana datang akidah ini? Mana dalilnya? Akidah ini datang daripada Nas. Saya bagi contoh. Nas Al-Quran apabila menyebutkan tentang tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diceritakan bagaimana tangan itu. Tidak diceritakan. Tetapi Ibn Umar apabila mentafsirkan ini, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala Allah menciptakan Adam, Allah menanam Jannatul Aden, Allah menulis Taurat dan sebagainya. Tak ada cerita pasal kaif. Menceritakan tafsir. Tak ada cerita pasal kaif. Sedangkan Imam Ahmad nafikan terus bila makna, bila kaif. Bila makna artinya jangan ditafsirkan dengan tafsiran lain. Kiat begitu tak, yang bila difahami. Bila makna, tak ada makna. Jangan letakkan apa-apa makna padanya. Salah. Tafwid dia ni. Itu artinya memahami tafwid kuli dan itu bukan salaf. Salaf telah mentafsirkan memahami perkataan. Istawa difahami oleh mereka. Okay, Ustaz takwilkan bila makna bila kaif dengan maksud apa? Bila makna jangan ditafsirkan melainkan apa yang datang di dalam nas dan apa yang datang yang difahami itu daripada nas. Itu takwil Ustaz lah. Sebab Imam Ahmad tak cakap macam tu. Kan? Dia kata bila makna, bila Imam Malik pun sama bila ditanya Imam Ahmad istawa alal arsh. Dia kata al-kaif anhu marfu. Bila kita kata marfu daripada sesuatu, tak ada, dia tak ada kaif. Bukan ada kaif kita tak tahu. Apabila Imam Malik kata al-istiwa, al-istiwa Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sesi yang begitu mendebarkan. Jadi kita sekarang berpusing kepada Ustaz Salman Ali. Ustaz Salman Ali dah bersedia? Okey. Okey, baik, kita bagi masa sikit untuk Ustaz Salman Ali set up. Okey, ready. Ready, eh? Okey. Kita mulakan seterusnya sesi 15 minit. Ustaz Salman, dipersilakan. Okey, saya nak tanya untuk menyelesaikan puzzle lah. Pertama sekali, siapakah yang membawa hamba jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muawiyah bin Al-Hakam, Syarik bin Suaid, ataupun seorang perempuan, ataupun Ansar yang tidak dinamakan? Kisah itu berlaku lebih daripada sekali. Jadi Muawiyah bin Al-Hakam bawa hamba, Syarik bin Suaid pun ada bawa hamba dia juga. Minimum ada dua kisah. Maksimum mungkin tiga kisah saja. Okey. Ini jujur, eh, jujur. Kesimpulan ni baru datang sekarang ni ke ataupun masa Ustaz buat first presentation dulu? Secara jujurnya, saya tahu ada perbezaan kisah. Saya kata ada dua perbezaan kisah. Tapi sekarang ni saya perasan ada lebih daripada dua. Okey. Baik, seterusnya. Kalau dikatakan ada dua, artinya tidak menuntut kesemua itu dengan lafaz yang sama, betul? Boleh jadi dengan lafaz yang berbeza, boleh jadi ada isyarat, ada perkataan dan sebagainya, betul? Okey, daripada saya perhatikan, saya lihat semua berlaku dengan bahasa isyarat. Semua berlaku dengan bahasa isyarat. Okay, tolong tunjuk Ustaz macam mana isyarat atu mini nabil ba'thi ba'dal maut. Saya tak tahu macam mana. Saya tak tahu macam mana. Ustaz mensahihkan riwayat Atha' bin Abi Rabah juga, kononnya ini mengampungi tak semua. Sebab dikatakan wanita itu ajma'. So macam mana dia respon, macam mana dia jawab pun kita tak tahu macam dia jawab. Jadi Ustaz tak tahu, tak ada penjelasan untuk itu? Tak ada. Just claim bahasa isyarat, tapi untuk sebahagian daripada soalan sebab tanpa jawapan. Sebab ada qara'in lain, ada qara'in lain yang menunjukkan Nabi SAW menggunakan bahasa isyarat dan wanita-wanita itu. Okey, soalan saya, berapa banyak rawi yang menyatakan bahasa isyarat? Ada mutaba'ah ataupun bersendirinya sebahagian daripada rawi tentang bahasa isyarat? Macam mana Ustaz, lagi sini? Berapa banyak rawi yang mengatakan bahasa isyarat? Ada mutaba'ah di sana ataupun dia hanya bersendirinya seorang rawi tentang bahasa isyarat? Kalau kita consider Taubatul Ambari punya riwayat sebagai mutaba'ah kepada hadis Mu'ayyab al-Hakam, itu satu. Yang menyebutkan bahasa isyarat dengan jelas, ada tak mutaba'ah ataupun seorang sahaja yang meriwayatkan? Itu tadi tu. Famadda yadahu ilaiha wa asyara ilaiha man fis sama. Ustaz, sedar tak riwayat itu satu riwayat yang bercanggah dengan 20 riwayat lain? Saya tahu. Ustaz, sedar tak saya tidak melihat benda itu sebagai pencanggahan. Saya lihat dia sebagai penafsiran. Ustaz, sedar tak bahawa taubah kalau dibandingkan kedudukannya dengan apa yang disepakati oleh Malik dan Yahya, dia jauh ketinggalan. Tak setaraf, betul. Tak setaraf, betul. Ustaz tahu tak riwayat taubah tidak ada dalam mana-mana musnad, tidak ada dalam muwatta, tidak ada dalam sunan, tidak ada dalam kitab-kitab awal. Setuju. Ustaz tahu tak sanad dan matan riwayat itu hanya ada dalam kitab Az-Zahabi sahaja dengan sanad penuh yang sambung sampai Zahabi, sedangkan selepas tahun 400 Hijrah tidak ada lagi rekod jarah wa ta'dil, itu sahaja. Tidak ada masalah sebab qala boleh masuk isyarah. Dan Ustaz masih kata itu boleh diletakkan untuk mentafsirkan riwayat yang ada dalam 30-40 buku asal. Ya. Okey. Sebab qala pada pandangan saya asyara. ini adalah disrespect to ulumul hadis. Kaedah begini tak dipakai oleh muhaddisin. Baik, seterusnya lafaz yang ditanyakan kepada Nabi SAW, kepada hamba itu, kalau ada lafaz yang ditanya, apa lafaz yang Ustaz pilih dan kenapa daripada sudut riwayat? Marubuki atashhadin. Atashhadin. Atashhadin dan marubuki. Dia sama sebab dia menafsirkan perbuatan tangan Nabi SAW. Jadi boleh masuk marubuki, boleh masuk atashhadin. Baik. Atashhadin ataupun marubuki. Baik. Atashhadin ataupun marubuki ini bertemu pada Muawiyah, bertemu pada Ubaidullah, betul? Betul. Hadis Abu Hurairah tentang bahasa isyarat juga bertemu pada Ubaidullah, betul? Betul. Ini hadis yang sama ke berbeza? Ada kemungkinan sama, ada kemungkinan berbeza. Sila ceritakan. Sama, ada kemungkinan kenapa? Sama, ada kemungkinan berbeza. Dia bukan berbeza. Pasal sama, ada. Ini cerita pasal ulum hadis, you have to justify everything. This is science. Tidak, this is association. Saya bukan expert untuk kata sama atau tidak sama. Okay. Ustaz setuju tak? Hadis Abu Hurairah lebih dekat dengan hadis Ubaidullah kerana berkumpul pada Ubaidullah berbanding hadis Muawiyah bin Hakam ataupun tak setuju? Lagi sekali. Ustaz setuju tak hadis Abu Hurairah dan Ibn Abbas itu lebih dekat dengan hadis Ubaidullah kerana bertemu pada Ubaidullah nafsuhu berbanding dengan hadis Muawiyah bin Al-Hakam? Saya tak faham soalan. Minta maaf. Ustaz setuju tak hadis Ubaidullah itu lebih dekat dengan hadis Abu Hurairah? Lebih dekat dengan kerana dia bertemu pada betul, betul. Okey, setuju. Betul. Setuju. Artinya tiga-tiga dia hadis yang sama. Ada kemungkinan. So, saya kata tadi, saya kata saya tak pasti. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan saya, tidak. Macam mana? Sebab dia qara'in. Saya sebut dia bukan qara'in. Dia bukan pasal qara'in kemungkinan. You have to justify everything. Itu yang muhadis buat. You kena check mutaba'ah, check syawahid dan di situ you boleh justify. Dia tak boleh pasal ada kemungkinan jadi sama. Tak, saya tak kata kemungkinan jadi sama. Saya kata ada kemungkinan sama, ada kemungkinan tidak. Jadi tak boleh tolak kemungkinan dia. Jadi ustaz tak ada pendirian dalam bab tu dan tak ada justifikasi melainkan sangkaan. Tak ada kemungkinan dan saya ada bawa qara'in yang mengatakan dia kisah yang sama. Kelas. Tapi tidak secara pasti, bukan secara qat'i. Okey. Saya ulangi, jadi ini sekadar sangkaan. Ini sekadar sangkaan, bukan di back oleh mana-mana mutaba'ah dan juga syawahid. Bukan. Okey, good. Seterusnya, saya rasa ini dah dijawab apa atas dasar apa musannaf lebih sahih. Jadi ustaz mengakulah dua slide ini ustaz salah. Salah ni kan dua-dua ni. Betul betul saya mengaku. Okay, saya silap. Itu bagus. Seterusnya, bahasa isyarat, tentang bahasa isyarat. Saya rasa ini saya dah tanya tadi, Abu Hurairah melalui jalan Mas'udi dan juga Zuhri, Malik. Artinya kalau dibandingkan antara dua riwayat ini, riwayat Abu Hurairah dan yang dengan adanya bahasa isyarat dan juga riwayat Zuhri daripada Ubaidullah tanpa bahasa isyarat, Ubaidullah daripada Zuhri, riwayat mana yang lebih kuat antara dua ni? Saya bagi gambar lah senang. Ya, mana yang lebih kuat? Patah balik tadi, ni pening saya tak nampak apa. Okay. Zuhri melalui jalan Malik. Riwayat Abu Hurairah yang ada bahasa isyarat berbanding dengan riwayat Ubaidullah yang dengan lafaz, tiga lafaz yang berbeza, mana yang lebih kuat? Boleh stop masa tak kalau... Ya, ini di luar kemampuan keilmuan saya. Okey. Okey, setingkasnya sepakat semua orang dalam kes ni riwayat Ubaidullah lebih kuat sebab daripada Zuhri dan tiga orang daripada Zuhri, Yunus, Ma'mar dan juga Malik. Tentang isyarat kan? Ya, jadi menunjukkan isyarat tu tertolak sebab dia bercanggah dengan yang lebih kuat kerana ini disepakati oleh Malik, Yunus dan Ma'mar daripada Zuhri, daripada Ubaidullah berbanding hadis Abu Hurairah tadi yang di dalamnya ada Al-Mas'udi, yang Mas'udi itu sendiri dia sendiri pun saduq yukhti. Belum cerita pasal siapa dengar selepas ikhtilat ataupun tidak, tapi dia sendiri pun di tahap yang pertengahan. Seterusnya, Abu Daud meletakkan hadis ni dalam bab ni salah. Khursa, salah juga. Silap. Ni saya nak cakap Al-Baihaqi, saya tersilap. Okey. Bukan Ibn Daud. Ibn Khuzaimah menyatakan semua riwayat ini mengisyaratkan semua riwayat ini sebagai satu. Ini pula tak, saya merujuk kepada hadis Ubaidullah, bukan semua hadis jariah. Katanya silap juga. Saya tidak kata semua hadis jariah. Kalau kita baca kitab Ibn Khuzaimah, kalau kita baca Ibn Khuzaimah ni, dia tengah cerita pasal hadis Ubaidullah kan. Dia bukan pasal Muawiyah bin Hakam. Jadi sebenarnya Ibn Khuzaimah, jadi betul lah pada Ibn Khuzaimah lebih daripada satu hadis. Betul? Okey. Saya tak kata semua satu hadis. Okay. Seterusnya, Daruqutni. Daruqutni, ustaz kata sekali, rujuk Daruqutni kata apa? Apa yang maksudkan di sini? Maksud ustaz apa ni? Boleh stop masa kot dah? Mesti dalam masa untuk jawab. Tak, saya menunggu jawapan ni. Kalau nak baca teks, kita stop masa. Ini saya merujuk kepada isu Rajul Minal Ansar tu, dimasukkan di bawah yang tadi ustaz ada kritik tadi tu. So dia merujuk kepada kisah yang sama. Jadi ustaz bersetuju lah bahawa hadis semua berkisah tentang Atok kerana itu disebutkan dalam bab itu, bukan tentang Ansar. Bukan, dia adalah kerana hadis Muawiyah bin Hakam, bukan berkenaan dengan Atok bin Yasar. Okey, tapi disebutkan, disatukan hadis dalam tu sebab riwayat yang An-Rajul itu bertemu pada Atok, betul? Sebab dia bertemu pada Muawiyah. Sebelum Muawiyah bertemu pada Atok dululah. Betul, betul. Okey. Baik, seterusnya. Ustaz quote Ibnu Hajar, riwayat kurang sahih lebih betul dari sudut sanad. Di mana Ibnu Hajar sebut ni? Tak, saya tak kata lebih betul dari sudut sanad. Saya kata riwayat yang lebih betul kadang-kadang boleh jadi hujah. Riwayat yang lebih lemah boleh jadi hujah ke atas riwayat yang lebih kuat. Dalam Nuzhatun Nazar, saya dah sebut nama kitab. Apa yang dia sebut? Sebab yang marjuh boleh jadi hujah ke atas yang rajih dalam Nuzhatun Nazar. Kalau saya ingat 100%. Okey, sebab kita tak jumpa perkataan marjuh boleh jadi hujah ke atas rajih. Sebab marjuh itu dah tertolak dah. Kalau dia menjadi hujah, dia bukan lagi marjuh. Itu yang Ibn Hajar sebut. Marjuh dari segi sanad, tapi dari segi makna, dari segi amal boleh jadi rajih. Itu tidak marjuh di segi sanad, bukan. Ini cerita pasal hadis ni, hadis yang penuh. Ya, betul, betul. Dan okay. Hadis bukan hanya tentang riwayah, tetapi ada dirayah. Seterusnya, soalan yang sama macam ustaz tadi. Apabila Allah menciptakan makhluk, makhluk itu di luar Allah ataupun di dalam Allah? Tidak ada luar, tak ada di dalam. Allah bukan jisim. Baik, saya tak tanya pasal Allah. Saya tanya pasal makhluk ni. Bila Allah ciptakan makhluk, makhluk tu di dalam ataupun di luar Allah? Tak, sebab dia berkait dengan Allah. Jadi tidak ada luar, tak ada dalam dengan Allah. Dia nisbah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menciptakan makhluk, jadi ustaz tak ada jawapan. Makhluk tu di dalam Allah ataupun di luar bukan Allah? Bukan, tak ada jawapan. Itu jawapan saya. Tapi nisbahkan macam tu. Sebab jadi Allah makhluk itu luar, tak ada dalam. Jadi makhluk itu bukan di dalam dan bukan di luar? Ya. Yeah. Okey. Ketika diciptakan makhluk, makhluk itu bukan dicipta di luar Allah. Sama seperti Allah bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Okey, makhluk juga bukan di dalam Allah, di dalam Allah bukan juga di luar Allah. Okey. Seterusnya, mukmin melihat Allah di akhirat kelak. Ya. Apakah mereka melihat makhluk ataupun Tuhan yang dilihat itu? Tuhan. Tuhan. Yang dilihat Tuhan. Jadi Tuhan boleh dilihat. Boleh. Pada arah ataupun tidak pada arah? Tak ada pada arah mana-mana pun? Tidak perlu arah. Tidak perlu pantulan cahaya. Tidak macam mana boleh Tuhan itu berjisim. Macam mana boleh lihat tanpa arah? Macam mana nak lihat? Lihat dengan mata lah. Kenapa hadkan penglihatan hanya kepada besi berarah? Lihat dengan mata lah. Betul, lihat dengan mata. Allah boleh ciptakan penglihatan pada mata tanpa jisim. Boleh tak lihat? Ini kita bukan cerita pasal Tuhan. Tuhan ada perkara-perkara yang mustahil bagi, yang mustahil pada manusia. Tidak mustahil bagi Tuhan. Tak, Allah cipta kepada manusia. Untuk manusia Allah ciptakan. So makhluk yang diciptakan. Tak, penglihatan itu Allah cipta. Tapi yang dilihat itu bukan makhluk. Penglihatan itu makhluk. Yang dilihat itu bukan makhluk. Yang dilihat itu apa? Allah. Allah. Allah yang dilihat. Betul. Tapi tidak ada arah. Tidak ada arah. Tidak ada arah tapi dilihat. Artinya, betul. Ustaz claim sekarang mata manusia boleh capture sesuatu tanpa stimulus luaran. Betul. Betul. Betul. Ini contradiction. Ini pasal manusia, ini bukan pasal Allah Taala. Ini contradiction. Ini bukan beyond comprehension. This is total contradiction. Why? Why? Sorry, saya tak boleh tanya. Sorry. Okay. So boleh tanya dengan izin. Boleh tanya dengan izin. Kalau dikatakan contradiction, ini betul-betul contradiction. Sebab manusia tengok dengan mata, signifikannya adalah tengok mesti dengan stimulus. Kalau tengok dalam kepala, itu lain. Itu dalam mimpi. Baik, seterusnya, soalan saya nak tanya. Kalau satu orang, dia kata dia beriman Allah di atas arasy. Orang biasa, dia beriman Allah di atas arasy. Okay, dia beriman Allah di atas arasy. Dan dia tak ambil tahu pun keimanan dia tu Allah dalam makhluk ataupun luar makhluk ataupun bersentuh ataupun berpisah. Tapi dia kata Allah betul-betul aku beriman, Tuhan aku di atas. Tunjukkan ke atas dengan maksudkan di atas. Apakah orang itu ahli bid'ah ataupun tidak? Tidak. Artinya kita tak ada perbezaan apa-apalah di sini, persamaan kita. Kita jelas dalam bab ini, Ibn Taymiyah juga sebut benda yang sama sebenarnya. Apabila diiman, jadi jawapan itu bagus, jawapan itu menunjukkan yang kita tidak ada langsung perbezaan. Kami juga beriman begitu. Isbat Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy. Baik, seterusnya. Ketika Jibril tanazzalul malaikatu waruh. Okay, tanazzalul malaikatu waruh pada malam Lailatul Qadar. Jibril turun tu, perbuatan turun itu ikut GMT plus berapa pada pandangan ustaz? Okay, saya kasih kiasan malaikat maut. Malaikat tawafathu rusuluna, saya kasih kiasan sebab ni malaikat. Tawafathu rusuluna. Orang ingat malaikat maut seorang itulah yang pergi tarik nyawa semua orang. Tak. Ini lain. Ruh Jibril seorang. Okey, ini bukan pasal malaikat maut. Itu cerita ada khilaf seorang ke banyak dia, orang. Dia berpindah ikut perpindahan malam itulah. So dia turun, naik turun sepanjang malam. Tak buat apa nak naik. Dia turun berpindah jelah. Dia pindah daripada Al-Quran sini. Kata tanazzal, dia tak kata pindah, dia tak kata tahawal. Tanazzal tu turun. Dia dah turun sekali. Lepas bila tu dia bergerak. Dia turun pada waktu bila? Dia bergerak. Masa bila dia turun? Kalau kawasan kita, mungkin waktu Mekah kita tak tahu. Pilih satu waktu untuk dia turun, lepas tu dia berpindah ke tempat lain. Still kemungkinan juga. Artinya, okey, tak ada wahyu untuk bagi orang yang percaya daripada ayat itu. Pada waktu malam dia faham dengan rohnya, memahami bahawa apabila malam Lailatul Qadar Jibril turun pada waktu dia sendiri dengan yakin. Waktu siapa? Waktu orang yang dengan kepercayaan masing-masing di tempat masing-masing. Okay. Mereka percaya bahawa pada waktu itu Jibril turun pada waktu itu. Apakah kepercayaan itu salah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau Jibril yang merupakan makhluk pun tidak dipersoalkan masa bila dia turun dan masa bila dia naik, dan tidak dikatakan ada masalah, apatah lagi Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menguasai segala-galanya, yang bukan jisim seperti mana, yang bukan sama seperti mana-mana makhluk, lagilah tidak ada masalah kalau dikatakan Allah di atas arasy dan Allah turun ke langit dunia setiap 2-3 malam. Lagilah tak ada masalah. Boleh saya respon? Itu kesannya. Boleh respon dalam sesi ustaz yang akan datang nanti. Okay. Baik. Soalan seterusnya berkaitan dengan hadis al-jariyah. Berkaitan, saya kembali semula kepada hadis al-jariyah. Apabila ustaz mensahihkan riwayat daripada Fulaih tadi, Ibnu Qani', okey? Ibnu Qani'. Ibnu Qani', dia sendiri sebagai rawi, Ibnu Qane' adalah rawi yang saduq yukhti. Dia berbeza dengan riwayat-riwayat yang lain. Jadi bagaimana Ustaz boleh kata ini sebagai satu perbezaan yang dengan perbezaan ini kita boleh pilih apa yang kita nak, kita boleh gabungkan kesemuanya? Mana muhaddisi yang menggunakan kaedah gabungkan kesemuanya antara yang kuat, yang lemah, yang tak ada sanad langsung melainkan 400 tahun kemudian? Fulaih Rijal Muslim. Setuju? Huwa Rijal Muslim. Ibnu Qane' tidak. Tapi dia siqah. Antara Fulaih dan juga Hilal. Ustaz kritik Hilal tadi kan dengan kritikan daripada Ibn Abi Hatim. Antara mereka berdua, siapa ada banyak riwayat Ibn Bukhari dan Muslim? Hilal. Hilal. Hilal. Betul. Tapi Ustaz mengkritik Hilal membawakan perkataan paling keras, ulama paling keras. Ustaz ada cek tak Fulaih apa perkataan Mahdi? Saya juga cakap tadi, ada yang puji, ada yang kritik. Untuk dua-dua. Fulaih pun saya kata ada yang mensiqahkan dia, tapi ramai juga yang mengatakan. Balik kepada kaedah ulumul hadis. Apabila berbeza jama'atu minasiqah dan seorang, mana yang didahulukan? Dalam kes ni tak perlu didahulukan sebab kita guna teori. Apabila lafaz siapa yang lebih tepat? Kalau ada tasarruf, lafaz siapa yang lebih tepat? Apabila jama'atu siqat lebih daripada 20 orang berbeza dengan satu jalan riwayat, siapa yang bil makna, siapa yang lafaz? Baik, terima kasih Ustaz Salman. Alhamdulillah.